心吧，请答案suci。Terbangun dalam pernikahan dari beda dunia, meski kau terbiasa hidup tanpa peri, namun kau ikhlas hidup bersahaja, namun bahagia. Duhai pendampingku, ahlakmu permata bagiku, buat aku makin cinta. Tetapkan selalu janji awal kita bersatu, bahagia sampai ke surga. Jika tak bisa sempurna, karena ku bukan lelaki yang turun dari surga. Ketulusan hatimu anugerah hidupku. Doakan langkah kita tak terpisah untuk selamanya. Duhai pendampingku, ahlakmu permata bagiku, buat aku makin cinta. Tetapkan selalu janji awal kita bersatu, bahagia sampai ke surga. Bagiku, buat aku makin cinta. Tetapkan selalu janji awal kita bersatu, bahagia sampai ke surga. Duhai pendampingku, ahlakmu permata bagiku, buat aku makin cinta. Tetapkan selalu janji awal kita bersatu, bahagia.